Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya mohon maaf terlambat, Ibu sekalian, karena Allah memang sangat macet ya. Belum pernah macet seperti ini tadi nih. Luar biasa jalannya. Sebenarnya macetnya di dekat sana sih ya, di sekitar Jakarta Timur tadi. Tapi enggak apa-apa, menunggunya ibu-ibu di majelis ilmu insyaallah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram, dan hari ini atau pagi ini masuk ke Abwabus Salami wal Qardhi war Rahan. Bab salam, pinjaman dan gadai. Nanti akan terincikan dalam hadis-hadis yang kita baca. Hadis pertama dalam bab ini 875. Saya bacakan hadisnya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه وللبخاري من أسلف في شيء. ابن عباس رضي الله عنه berkata, ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun atau dua tahun. Jadi kadang-kadang masyarakat Madinah itu berbicara sama temannya meminjamkan buah. Mungkin ini tidak pernah terjadi ya di zaman sekarang. Sekarang orang cuma meminjamkan harta saja. Ini meminjamkan buah hasil panen setahun atau dua tahun. Lalu beliau bersabda, barang siapa meminjamkan buah, maka hendaklah ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu. Hadis ini muttafaqun alaih, menurut riwayat Bukhari, barang siapa meminjamkan sesuatu. Hadis yang pertama dalam bab ini, ibu-ibu sekalian, menjelaskan kepada kita banyak sekali faedah. Yang pertama adalah, zaman dulu ada istilah meminjamkan buah. Meminjamkan buah, dan buah ini dipinjamkan tidak dengan takaran, tidak dengan timbangan, tapi dengan kebunnya. Saya pinjamkan kebun yang berisi 200 pohon ini kepada kamu, udah dipinjamin, hasilnya boleh diambil, silahkan. Gitu kan? Dia tidak ambil, pemiliknya nggak ambil, memang dipinjamkan saja, tapi tidak jelas berapa hasilnya. Ya, berapa banyak nanti yang rusak dari buah-buahnya, intinya seperti itu. Kemudian pelajaran yang kedua adalah, Nabi SAW pada saat datang mengingatkan, memperluruskan sistem itu. Boleh meminjamkan buah dalam Islam, tetapi harus mengikuti syaratnya. Kata beliau, hendaklah ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu. Jadi harus berhubungan nih semua. Timbangannya berapa? Jumlah pohon berapa? Gitu kan? Ditakar ini dikira-kira ya. Perkiraan, prediksi mungkin satu pohon bisa menghasilkan umumnya satu kali panen 100 kilo, 50 kilo, gitu kan? Seperti itu. Dan masa tertentu. Ada masanya. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran yang lain adalah adanya hukum pinjam meminjam yang sifatnya tidak harus benda yang dipakai, tapi dimakan pun bisa. Dimakan pun bisa. Bagaimana sekarang proses pengembaliannya? Pengembaliannya harus supaya tidak ada riba dengan benda yang sama. Misal kita meminjam satu pohon mangga, isinya kalau panen 100 kilo mangga. Maka pada saat nanti dengan waktu tertentu dalam setahun ya, biasanya ini karena pohon buah itu adalah pohon makanan pokok. Dan ini di zaman itu yang dipinjamkan ini adalah pohon kurma. Sehingga memang ada alasan mereka meminjamnya. Mereka meminjam karena ketidakmampuan, tidak ada, miskin misalnya. Lalu dia pinjam pohon kurma ya, yang jumlahnya waktu itu sebenarnya tidak jelas, satu kebun misalnya dipinjam untuk dia makan selama setahun atau dua tahun gitu kan, dengan keluarganya. Nanti dia akan bayar sesuai dengan jumlah buah yang pernah diambil. Tetapi sebelum Nabi SAW datang tidak jelas ya, mereka pokoknya yang ini saya pinjam selama 2 tahun deh. Nanti saya juga perkirakan akan saya kembalikan setelah 2 tahun sejumlah yang saya makan kira-kira begini. Jadi perkiraan. Nah, ini Nabi SAW datang menegur, enggak boleh. Harus jelas berapa yang kalian pinjam. Misal pakai pohon 200 pohon atau ditakar itu perkiraan atau ditimbang. Misalnya saya pinjam 200 kilo mangga. Kalau zaman dulu itu kan 200 kilo kurma. Nanti dikembalikan lagi dengan jumlah yang sama dan jenis yang sama. Dan jenis yang sama. Ini sekali lagi saya bilang biasanya karena pohon itu adalah makanan pokok. Kalau bukan makanan pokok biasanya tidak terjadi kan gitu. Ya karena zaman dulu tuh makanan pokoknya orang di Madinah kurma. Mereka jarang sekali makan nasi, enggak ada Pak, enggak ada sawah di sana. Siapa yang mau bawa beras ke Madinah? Ya, makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka makannya ya kurma, gandum gitu kan. Atau mungkin sayur-sayuran yang memang ada di situ di Madinah. Seperti itu gambarannya. Jadi ini pelajaran yang lain diambil dari ya, dikumpul aja kali Bu pertanyaannya enggak? Silakan. Iya, mesti. Mesti. Jadi syarat yang ketiga adalah dan masa tertentu kata ulama hadis adalah dicatat, ditentukan, dihubungkan juga dengan bab hutang piutang yang memang harus tercatat. Nah, jadi kalau ibu meminjamkan uang kepada seseorang, apapun sifatnya, ya, siapapun dia, usahakan tertulis. Kecuali memang dasarnya ibu sudah niat ikhlas dari awal, gitu kan? Itu lain. Memang tidak mau menagihnya, itu lain. Mungkin itu tidak perlu. Tapi kalau memang kita niat menagih, maka harus ada tulis menulis, ya. Sebagaimana dijelaskan di beberapa ayat sebelum surah atau akhir surah Al-Baqarah. Pelajaran yang ketiga yang diambil di sini adalah adanya takaran, istilah takaran, timbangan dan masa tertentu. Takaran bisa masuk dalam perkiraan kalau dalam bentuk pohon. Kalau timbangan lebih jelas, ya, ditimbang dulu jumlah buah yang mau diambil. Ini saya punya pohon kurma 100 pohon, ada orang yang mau pinjem. Saya timbang dulu nih berapa hasil panennya. Berarti nanti patokannya bukan pohonnya tapi jumlah kilo yang diambil sama dia. Kemudian disepakati masa jatuh tempo dari pembayaran utang itu. Termasuk dalam masalah bab utang dan pinjaman ini ibu-ibu sekalian, kalaupun sudah tiba masa jatuh tempo, maka ada dua hal yang harus difahamin. Kalau pinjaman itu murni pinjaman saja, tidak ada perkataan gadai, cuman pinjam ya. Saya pinjam ini ya, tidak ada jaminan dia, tidak ada sesuatu yang dia berikan jaminan. Maka masuk dalam bab hutang piutang umumnya kalau jatuh tempo tidak ada bunga. Nggak boleh ada bunga. Saya sudah pinjamin 200 kilo kurma, tidak boleh diganti dengan 250 kilo kurma karena terlambat misalnya. Itu tidak boleh. Tapi kalau masuk dalam bab gadai, ini saya pinjam ya, tapi ini saya kasih jaminan. Jaminan ini kan digadai namanya. Saya butuh uang 100 juta. Saya berikan jaminan tanah saya, nilai tanah sebenarnya 250 juta. Saya kalau jual lama tanahnya, sekarang mendesak butuh 100 juta, saya datang ke teman saya inilah, saya gade ya, gitu kan. Maka sama, ini bab utang piutang ya. Tidak boleh bertambah nih. Beda dengan pegadaian kita sekarang kadang-kadang bertambah, ini tidak boleh bertambah karena tetap masuk dalam bab umumnya utang piutang. Kalau utang namanya enggak boleh. Nah, kalau kita berikan jaminan atau memberikan jaminan kepada orang yang kita pinjam dengan jatuh tempo, misal setahun ternyata belum dapat dibayar. Nah, jaminan itu orang yang punya piutang nih punya hak untuk melelangnya. Boleh dijual sama dia. Nah, tapi dijualnya nanti misal laku tanah itu 250 juta benar. Uang dia yang diambil berapa kemarin? 100 juta. Dia ngambil 100 juta, 150 dikembalikan kepada pemilik tanah. Jadi enggak boleh semua disita sama dia. Seperti kasus sekarang ya. Jadi orang utang, makanya masuk dalam bab riba, riba yang sangat dilarang pegadaian sekarang itu karena jaminannya memang enggak ada tuh utang piutang. Hah? Untungnya apa orang yang punya pegadaian? Itu kan utang piutang, memang tidak ada untung, itu pahala, bab lain. Ini bukan transaksi jual beli. Jadi kalau masuk dalam bab utang piutang, ini bukan transaksi jual beli. Jadi memang enggak boleh berpikir untung. Emang berpikir pahala, sebagaimana hadis Nabi kan berbunyi ya, siapa yang mengutangkan sesuatu pada seseorang, maka dia seperti bersedekah setengah dari nilai yang dia utangkan itu. Kita misalnya utangkan orang 100 juta, selama dia belum bayar, maka seperti kita bersedekah setengah dari harta itu yang kita infakkan, misalnya 50 juta. Ya, bahkan sebagian ulama hadis mengatakan bisa saja dicatat pahala setiap hari dia berinfak 50 juta selama uang itu masih ditahan. Jadi iman dia bab pahala yang sangat besar utang piutang itu. Ya kan gitu. Jadi jelas sekali babnya ini beda, bukan bab transaksi jual beli. Dan cobalah begini Ibu-ibu sekalian ya, jangan setiap kali apa yang berhubungan dengan ada orang yang nawarin sesuatu, kita harus bedakan ya. Selalu kita berpikir harus ada keuntungannya. Ada orang kerabat datang mau utang, dia butuh. Enggak usah pikir saya untung apa dari orang ini. Ini karena bukan transaksi jual beli. Beda kalau dia tawarin bisnis, lain gitu kan. Cobalah pisahkan di dalam hati kita ini antara transaksi bisnis yang ada untungnya, itu dipisahin sendiri. Itu ada babnya dan ada bab memang membantu. Ada orang enggak dicampur baur, membantu pun apa nilainya nih buat saya. Sehingga lahirlah, terbukalah pintu riba. Ya kan? Akhirnya dia meminjamkan, harus ada untungnya apa nih? Datang bunga sekian persen. Nah gitu kan? Terbukalah pintu riba karena dia tidak membedakan antara mana utang, mana jual beli. Nah, gitu. Jadi harus dipisahin. Makanya di dalam bab-bab buku fikih seperti ini dipisahin babnya. Bab gadai utang gitu kan? Dengan bab transaksi jual beli. Walaupun dia masuk dalam umumnya ya bahasan masalah uang ya, yang dipinjamkan atau ditransaksikan gitu ya. Jadi harus jelas ya. Kebanyakan yang pinjam itu kadang-kadang enggak bayar. Ya kalau kita misalnya pinjam itu jadinya enggak bayar, kita kesel gimana tuh? Dapat pahala. Dia tetap dapat pahala. Masalah kesel tidak dibayar itu manusiawi, ya kan gitu, manusiawi. Ya, tenang. Nah, sudah. Sekarang makanya supaya kita tidak kesel, pertemukan antara apa yang kita korbankan itu dengan fadilahnya. Kan gitu. Memang bab hutang piutang dan gadai adalah bab pahala. Ya sudah, berarti ibu sendiri tutup aja pintu, enggak usah utangin orang, kan gitu. Emang begitu. Karena itu memang bab hutang piutang itu salah satu bab yang mendatangkan pahala yang besar bagi seorang muslim. Memang begitu patokannya. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai keuntungan. Kalau ada keuntungan jadi masalah. Terus kalau seandainya ada orang utang, kayak tadi kasus Ibu Dina bilang, ada orang utang kemudian tidak mau dibayar sama dia. Kita begini loh, sebelum kita kesal, sebelum kesal coba muhasabah dulu. Mungkin memang uang itu gitu kan ada haramnya. Kita gak tahu. Misal contoh ya, sampai sebagian ulama mengatakan kalau seorang mukmin dan mukminah menjaga hubungannya sama Allah, maka Allah akan membuat ya apa-apa yang tidak layak dia konsumsi keluar walaupun dia tidak ingin. Misal kita baru dapat duit, ditaruh di dompet, dompetnya kececer. Kita cari setengah mati enggak ketemu. Sebelum kesal, coba muhasabah dulu. Oh, mungkin memang Allah ya ada uang haramnya di situ. Allah mau keluarin supaya saya tidak makan. Kalau hari kiamat kita tahu ternyata dompet saya yang hilang itu supaya tidak masuk makanan haram yang akan saya bayar makanan, kita akan sujud syukur sama Allah. Tapi Allah punya cara untuk mengeluarkan dari kita, gitu kan? Mengeluarkan dari kita. Seperti itu kadang-kadang caranya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah membatalkan kita ke satu tempat dengan caranya Allah. Hujan keras, badai gitu kan. Tiba-tiba mules, sakit perut, enggak jadi pergi. Padahal ini acara perkawinan teman saya nih, saya harus pergi. Misal contoh, coba muhasabah dulu. Mungkin memang ada sesuatu yang Allah tidak ingin terjadi di sana. Kalau kita pergi mungkin jadi masalah, gitu kan? Dan ini banyak diambil pelajaran dari Al-Quran ya. Kasus misalnya waktu Nabi Khidir membunuh anak kecil kan. Nabi Musa kaget, kenapa kau bunuh anak kecil, anak baik-baik, belum ada dosanya. Nabi Khidir punya ilmu dari Allah. Anak kecil ini ya, kalau Nabi Khidir yang bunuh, Nabi adalah utusan Allah, dia tidak dihitung berdosa karena perintah Allah. Anak ini kalau mati sebelum balik masuk surga, Dan yang paling penting, kedua orang tuanya orang saleh. Anak ini kalau dibiarin hidup, nanti kalau besar akan berbahaya bagi orang tuanya. Karena anaknya, orang tuanya saleh, anaknya durhaka nanti. Sudah Allah tahu dia akan durhaka. Gitu kan? Maka Allah punya cara tuh. Ibu-ibu misalnya ada yang diuji sama Allah, anaknya lumpuh. Gak usah ngeluh. Jalanin aja. Memang itu sudah cobaannya. Di situ pahalanya akan banyak. Kita harus berpikir, kenapa ya anak saya tidak sembuh-sembuh? Mungkin kalau dia sembuh malah berbahaya buat ibu. Kita enggak tahu. Gitu kan? Emang begitu. Jadi jangan sampai kita bersangka buruk dengan Allah. Allah punya cara. Selama kita benar di jalannya, insya Allah itu pasti ada kebaikannya. Jadi ada caranya ya. Termasuk orang hutang piutang. Orang hutang piutang. Mungkin bayangkan Bu ya. Kalau kita pinjamin uang orang 50 juta, misal contoh ya, atau 100 juta kita pinjamin, dia gak bayar. Kita sama dengan bersedekah setengah dari uang itu. 100 juta ini berarti 50 juta per hari. Kira-kira Bu, kalau orang itu gak utang, ibu mau sedekah 50 juta per hari gak? Loh iya, coba berpikir. Tapi Allah punya cara menarik kita untuk mendapatkan pahala sedekah 50 juta per hari dengan cara itu. Jadi Allah punya cara dengan sendirinya gitu kan. Makanya sebelum jengkel, sebelum kita kesal, maka lihat dulu, cari tahu fadilahnya. Karena tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim. Ya, tidak ada yang sia-sia. Jadi babnya memang di situ kan gitu. Babnya di situ. Kadang-kadang kan ada juga orang yang mungkin seseorang di antara kita tidak memprogramkan menghutangkan orang kan. Saya yakin tidak ada orang yang sengaja buka pintu rumahnya mau minjamin orang uang kecuali memang rentenir yang mau ambil untung kan gitu. Pasti nanti ada orang mau pinjam baru kita pinjamkan gitu kan. Sekarang tidak mungkin kita pada saat minjamin uang ke orang kita yakin orang ini tidak bayar gitu. Mungkin kita tidak akan pinjamkan. Berarti memang dengan hikmah Allah orang itu datang untuk mengambil uang tadi. Kadang-kadang subhanallah ada uang yang diambil sama seseorang, memang dasarnya orang itu sudah sangat jauh dari jalan Allah. Dia mau makan haram kah, dia mau minum haram, tidak masalah buat dia. Tapi bagi kita bermasalah, maka Allah kasih dia uang itu nih, dia biar yang makan uang haram tuh, gitu kan? Supaya tidak masuk di badan kita. Jadi ada hikmah-hikmah syar'i yang kita harus tahu, gitu kan? Karena tadi misalnya Ibu Dina pasti tahu, kalau seandainya ada orang datang mau utang, gitu kan? Kita tidak mungkin tahu kalau orang ini tidak mau bayar. Kalau kita tahu pasti kita nggak pinjamin kan? Terjadilah tadi cobaan itu. Makanya bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti tidak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Dan yang luar biasa di akhirat nanti kalau dia ambil uang tidak bayar, kita akan panen tuh banyak dari dia. Apa saja pahala akan diambil dari dia, apa yang dia lakukan gitu kan. Itu tidak ada yang sia-sia. Di dunia kita tidak dapatkan, di akhirat kita dapatkan. Dan ulama bilang siapapun yang hutang, menghutangkan orang, pemilik piutang, menghutangkan orang sesuatu kemudian memang dia terzalimi, dia tidak sadar, dia sadar atau tidak sadari, Allah akan bukakan pintu rezeki yang akan berlipat ganda lebih daripada apa yang dia utangkan itu. Coba direnungin baik-baik. Tapi memang caranya Allah memberi rezeki itu, ibu-ibu sekalian, tidak langsung kerannya dibuka langsung banjir, enggak. Bertahap Allah kasih. Jadi orang ini bersyukur enggak nih gitu kan? Seperti itu. Jadi kita harus pekah melihat. Ternyata dalam 10 tahun dia utang tidak bayar, dan dalam 10 tahun rezeki yang saya dapat, coba bandingkan berapa besar pembandingannya. Pasti jauh sekali gitu kan. Jadi walaupun kita tidak ambil itu, tetap aja ada rezekinya. Ya, ada rezekinya dengan izin Allah. Gitu ya. Kita masuk kepada gadai dulu tadi. Kalau ada orang sengaja menggadaikan barangnya dengan mengambil uang, ya kan itu. Kalau secara hukum syar'i mestinya berapa nilai gadainya ditaksir, begitu dia boleh dipinjamkan uang. Misal nilai barangnya tanahnya 1 miliar, maka dia boleh mengambil uang 1 miliar dengan gadaian tanah tadi, gitu kan? Dengan gadaian tanah tadi. Tapi kan kalau pegadaian kita atau tempat-tempat kita biasa mengambil dengan jaminan maksimal 75%. Nilai tanah kita 1 miliar, maksimal dia kasih 750 juta. Kan gitu. Semua tempat itu sudah umum, baik itu perbankan kah, baik itu apalah sifatnya, memang mereka begitu. Alasannya cadangan, gitu kan. Maka ini bukan bab gadai, enggak usah namakan gadai, apalagi kalau pegadaian syariat enggak boleh. Harus syariah ya syariah, memang itu pintu utang piutang yang tidak boleh bertambah ya. Tapi sebagian ulama mengatakan dianjurkan agar orang, jadi kedua belah pihak merasakan manfaatnya. Kalau saya menggadaikan sesuatu, kemudian saya pinjam uang 1 miliar tanah saya pinjam uang 500 juta misalnya, ya. Setahun kemudian saya harus bayar. Ternyata setahun kemudian saya enggak mampu bayar. Maka tanah ini punya hak yang piutang ini menjualnya kan, melelangnya. Dijual sama dia. Laku misalnya tanah itu 2 miliar. Diambil haknya dia yang 500 juta, kan secara hukum syar'i 1 miliar setengah dikembalikan kepada orang yang punya uang. Nah, sekarang kata ulama termasuk dalam bab ihsan, berbuat baik dengan saudara muslim, pemilik tanah memberikan dari keuntungan penjualan itu. Tapi dari ridho dirinya dia, dia memang memberikan misalnya 1,5 miliar itu dikasih sama dia 250 juta, 100 juta tambahan ini, tapi bukan syarat dari awal ya. Karena ini bukan bab transaksi jual beli. Bukan bab transaksi jual beli. Baik, ini akan terus kita ikuti ya beberapa hadis ya ke depan. 876 Wa Abdurrahman ibn Abza wa Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma qala kunna nusibul maghanim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'tina ambatu min ambati Syam fanuslifuhum fil hintati wasy'iri wazzabib wa fi riwaya wazzaiti ila ajalin musamma qila akana lahum zar'un qala ma kunna nas'aluhum dhalik rawahu al-Bukhari. Abdurrahman ibn Abi ya, Abza dan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu berkata, kami menerima harta rampasan. Jadi harta rampasan itu bersatu ya, di buku itu di koma ya. Bukan harta koma rampasan, tidak. Jadi harta rampasan satu itu. Harta rampasan perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan datanglah beberapa petani dari Syam. Lalu kami beri pinjaman kepada mereka berupa gandum, syair, syair juga sama ya sebenarnya, biji-biji gandum ya. Dan anggur kering, maksudnya kismis ya. Dalam satu riwayat dan minyak untuk suatu masa tertentu. Ada orang bertanya, apakah mereka mempunyai tanaman? Kedua perawi menjawab, kami tidak menanyakan hal itu kepada mereka. Riwayat Bukhari. Di sini dilihat footnote nomor 1, ambat adalah sekelompok orang Arab yang berbaur dengan orang non-Arab yang menisbatkan diri kepada mereka. Dinamai demikian karena pengetahuan mereka tentang penggalian sumber air, sebab mereka banyak terjun di bidang pertanian. Maksudnya istilah ambat dalam hadis tadi ya, ada ambat yang datang dari negeri Syam. Ambat ini para petani-petani yang mahir ya, membuat perairan-perairan di pertanian mereka. Datang ke kota Madinah, kemudian mereka meminta pinjaman dari sahabat Ridwanullahi alaihim. Ada dua pendapat ulama dalam hadis ini. Yang pertama adalah mereka datang meminjam tadi gandum-gandum segala yang dimiliki oleh penduduk Madinah, termasuk tadi kismis yang memang pada saat itu makanan pokok, diambil sama petani-petani ini, kemudian mereka bawa ke negeri Syam untuk kebutuhannya, yang nanti akan dikembalikan juga oleh orang-orang Syam dengan jenis makanan yang sama di waktu tertentu. Jadi pinjam makanan, mereka petani, nanti hasil panen mereka, mereka akan bayar kepada para sahabat ini tanpa ada tambahan bunga, tanpa ada tambahan apa-apa. Memang berapa yang mereka pinjam, begitu yang mereka kembalikan. Ini pendapat yang pertama. Dan ini juga maknanya masuk dalam hadis. Makna yang kedua adalah petani-petani dari negeri Syam ini mengajak para sahabat untuk investasi, ikut bisnis dengan pertanian mereka. Ya, pertanian mereka dengan cara menginvestasikan pada zaman itu bahan-bahan pokok makanan asal. Ya, seperti gandum tadi, seperti kismis, dijadikan sebagai bentuk modal yang dipartisipasikan dengan perkebunan atau pertanian mereka di negeri Syam. Dan itu disetujui oleh kedua belah pihak. Ini dua makna daripada hadis. Tapi makna yang lebih dekat, karena ini memang bab pinjaman, adalah makna yang pertama, yang memang mereka meminjami atau meminjam dari para sahabat yang punya banyak sekali ya. Jadi zaman dulu itu biasanya harta rampasan perang bukan hanya sekedar pedang, bukan cuma kuda, bukan cuma baju perang, tapi bisa masuk makanan-makanan. Ya, makanan-makanan yang diambil dari tentara musuh gitu. Hadis ini memberikan pelajaran kita bahwasanya bolehnya meminjamkan ya, makanan pokok kepada orang lain. Kalau tadi awal adalah buah-buahan yang ada di pohon atau di perkebunan, tapi ini adalah makanan pokok dipinjamkan. Seseorang meminjamkan beras satu karung kepada tetangganya dengan masa misalnya setahun dia atau 5 bulan dia akan kembalikan dengan sekarung beras dengan jenis yang sama. Seperti itu kurang lebih. Jadi boleh meminjamkan selain uang ya dalam bentuk makanan pokok. 877 wa an Abi Hurairah anhu radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu anhu wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah taala, rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud mengembalikannya, maksudnya utang ya, dia utang niat dari awal mau mengembalikan, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud menghabiskannya saja, tidak mesti tidak niat untuk membayar, mengembalikan, maka Allah akan merusaknya. Riwayat Bukhari. Di sini yang dimaksud Allah merusaknya adalah kalau ada orang utang, dia bohong misalnya dalam utang itu. Tidak benar apa yang dia sampaikan, anak saya sakit begini begitu, padahal tidak benar. Malah itu akan menjadi masalah baru buat anaknya. Memang anaknya gak sakit, nanti jadi sakit benar nanti. Seperti apa yang dia, jadi Allah SWT akan rusak apa yang berada pada dia, maksudnya kehidupannya akan rusak, akan terganggu. Kalau dia mulai dengan bohong misalnya. Lebih besar lagi daripada itu, kalau ada orang niat utang, kemudian dia dari awal tidak mau membayar, emang mau menipu dari awal, gak mau niat. Lalu uang itu dipakai bisnis sama dia misalnya, dipastikan bangkrut, gak mungkin berhasil, tidak ada keberhasilan di situ. Ya, itu akan jadi masalah buat dia. Jadi Allah SWT akan merusak. Dan hadis ini subhanallah ya, seperti menjadi bungkusan ya, dari dua hadis yang sebelumnya. Artinya kalau ada orang yang meminjamkan itu pahalanya besar. Orang yang dipinjamkan maka posisinya di hadis ini, dia niat mau mengembalikan Allah akan mudahkan. Kalau dia tidak niat mengembalikan maka Allah akan rusak kehidupan dia ya. Artinya apa yang diambil tidak akan bermanfaat. Banyak orang keliru ya. Dia misalnya utang dianggap oh sudah dapat 50 juta udah lupain aja gitu kan. Dia gak mau tahu, biarin aja. Nah ini dia pikir dia akan sudah aman. Padahal 50 juta dipakai apa sama dia kira-kira? Pakai beli minuman, makanan, beli pakaian, beli kendaraan. Yang itu nanti akan mengganggu dia. Pasti akan mengganggu. Mobil yang dibeli dari uang utang tabrakan. Nanti dia anaknya sakit. Nanti dia juga berdia sendiri pribadi akan jadi masalah. Dan seterusnya ya, terlalu banyak kasus yang bisa diangkat dalam masalah-masalah seperti ini. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Dia niatnya gitu sudah buruk, enggak boleh. Jadi kalau yang kita utang tuh, yang kita pinjam dari dia kaya raya, itu bukan patokan kita enggak kembalikan haknya orang. Walaupun orang tuanya. Dia niat apa? Utang kan? Niatnya innamal a'malu binniyat. Iya, kalau dia mau dia minta saja. Tidak usah bilang utang. Kalau minta jelas tidak ada, tidak ada target pengembalian, tidak ada hubungan dengan masalah dosa di situ, gitu kan? Ya, jadi memang begitu. Kenapa? Ingatkan, tagih biasa. Enggak ada batas sampai seberapa, tapi iya dibayar pun begitu. Tapi yang jelas tadi yang saya bahasakan ya, pakai masalah imania di sini. Kalau kita nagih sekali, dua kali, orangnya sudah tidak mau, memang alasan beragam macam, sudah tinggalin aja. Dengan yakin pasti itu akan menjadi amal jariah buat kita, dan yakin Allah akan ganti dengan caranya. Cuma kita harus peka melihat bagaimana Allah menggantinya ya. Allah gak langsung tiba-tiba memberikan kita spontan, tapi dengan tahapan-tahapan yang kita tidak sadarin, mungkin Allah berikan kesempatan bisnis sama orang lain ada keuntungannya. Mungkin ini, mungkin itu, beragam macam lah. Mungkin kita secara pribadi pasti tahu, gitu kan? Kalau kita peka kita akan tahu. kalau tidak mau ambil resiko. Jadi begini ya, dalam Islam ini memang ada resiko-resiko, dan kita tahu dalam kehidupan pun begitu. Ibu bisnis sama orang, ibu jangan pada saat investasi uang yang dipikir cuma untung. Bagaimana kalau rugi perusahaannya orang? Gak boleh ibu bilang, gak mau, saya gak mau tahu kembaliin uang saya. Gak boleh, itu kan bisnis. Harus untung sebagaimana kita merasa mau mengambil keuntungan kalau dia untung, ya, gitu juga pada saat rugi. Harus nanggung sama-sama. Dan kerugian ditanggung sesuai dengan jumlah persentase yang disepakati. Misal, saya ikut nih 100 juta dengan kamu ya, nanti saya dikasih berapa, oh nanti dapat 10% misalnya. Nah kalau rugi, ada kerugian, orang ini membayar juga kerugian 10% sesuai dengan persentase yang dia. Kalau rugi ya, kalau hilang sama sekali modalnya semua, ya sudah, itu resikonya, risiko bisnis. Gak boleh kita memaksakan diri, jangan bisnis kalau gak mau ambil risiko. Gak mungkin lah gitu kan. Gak mungkin. Sama tadi mengutangkan orang, ada kemungkinan-kemungkinan tidak dikembalikan. Tapi salah satu pembuka pintu rezeki adalah utang yang tidak dibayar. Kalau orang tidak bayar itu dibukakan oleh Allah pintu rezeki kita, ya. Jadi kadang-kadang Allah menjadikan ada sebuah kasus yang terjadi, ya. Dengan kasus itu malah kita bisa mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapat kecuali dengan kasus itu, ya, jelas ya. Jadi misalnya ada orang tiba-tiba datang utang dengan kita, dengan dia utang itu maka terbukalah pintu rezeki yang tadi kita gak bisa jangkau sebenarnya kalau dengan normal-normal saja jalan. Maka harus ada cobaan yang datang, ada ujian yang datang gitu kan. Dan ujian itu sebuah kenikmatan sebenarnya, ya. Cobaan itu sebuah kenikmatan. Bagaimana sih kalau ibu masak nih, sudah masak, sudah banyak, terus gak ada yang mau makan, gak ada yang tes, diuji. Kita gak tahu enak atau enggak kan. Hasil kerja kita pada saat didatang ujian dari Allah SWT, kita akan tahu nilainya. Sehat akan ditahu nilainya pada saat kita sedikit dikasih sakit oleh Allah SWT. Seperti itu memahaminya. Ya, waduh, harus pakai mic, saya gak bisa dengar. Ibu-ibu sudah tahu belum, kalau di YouTube ini pada saat diangkat ceramah kita, bapak-bapaknya pada protes. Ya, bapak-bapak banyak protes sama saya. Ustaz, siapa ibu-ibu itu yang kalau lagi ceramah Ustaz sering dipotong? Nah iyalah, begitu bahasanya ke saya. Loh enggak, itu memang interaktif. Kenapa Ustaz pertanyaannya enggak terakhir aja gitu? Protes bapak-bapak. Kan ini babnya masih sama. Kalau pindah bab lain, makanya oh hadis ini ada pertanyaan, tulis di kertas kecil pertanyaannya ini, nanti terakhir kita kumpul. Memang itu lebih efektif ya. Kalau langsung diputus-putus nanti sayang juga sebenarnya. Kadang-kadang ada kisah yang saya terlintas, tapi karena ibu lagi nanya terlupa akhirnya. Kisah tentang siapa orang soleh gimana itu terlupa, karena hanya larinya ke pertanyaan, ke jawaban kan. Baik, silakan. Hari Kamis depan diperbaikin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali tentang utang piutang. Apabila kita mengutangkan kepada seseorang, kalau tidak kembalikan kan harus ikhlas. Karena ikhlas tak ikhlas, terus kita tidak dapat pahala kalau kita tidak ikhlas. Kita dapat pelajaran dari hal itu, boleh kata ketika kita sudah tahu kualitas orang yang kita utangi tadi, bukanlah banyak. Terus akhirnya, suatu saat orang tersebut jadi gini, meminjamkan sesuatu pada orang walaupun dia belum punya kasus sebelumnya. Ini kan ceritanya sudah punya kasus sebelumnya. Belum punya kasus sebelumnya, ibu gak mau pinjamin, ibu punya hak. Tidak ada hukum dalam Islam memaksa orang meminjamkan, tidak. Maaf, saya belum bisa pinjamkan, selesai. Tapi jangan bohong ya, jangan bilang saya gak punya, padahal Masya Allah di rekeningnya gitu kan. Jangan bohong, memang maaf saya gak bisa pinjamkan gitu kan. Memang kalau kita khawatir ya, kekhawatiran nanti jangan sampai orang ini tidak bayar. Tapi memang itu lebih dekat kepada kepastian. Mungkin kita sudah pernah dengar orang ini memang sukanya begitu dan seterusnya, itu lain. Kita punya hak kok ya. Tidak berdosa orang kalau tidak pinjamin orang lain. Beda dengan sedekah umumnya. Kalau sedekah itu memang ada pendapat para ulama berdosa. kita punya kemampuan sengaja enggak kasih, gitu kan? Itu enggak boleh. Emang itu enggak boleh, itu masuk dalam bab dosa. Tapi kalau utang piutang itu kan punya hak, kita punya hak. Sama halnya ada orang tawarin bisnis kita nolak, itu hak kita. Gitu kan? Boleh saja saya mau atau enggak mau, terserah, gitu kan? Itu bukan pelanggaran kok secara syar'i. Ya, apalagi kalau dasarnya memang awalnya sudah punya masalah. Karena memang ada orang subhanallah jadi penyakit ya. Kata para ulama, hutang piutang itu sama dengan khamar, minuman keras. Tapi bedanya khamar itu minuman, kalau utang ini karakter. Tapi sama, orang kalau melakukannya itu akan ketagihan. Akan ketagihan, gitu kan? Sama maksud bab riba. Itu semua akan ketagihan. Makanya belum selesai satu, terbuka lagi pintu yang satunya, gitu kan? Karena dia sedikit tergelincir, maka sedikit masalah dengan utang ini jadi dosa. Jadi ibu punya hak ya, tidak ada masalah. Sudah ya, yang punya pertanyaan tulis di kertas di akhir pertemuan. Baik, hadis 878. Kira mau baca Quran. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna fulanan qadima lahu bazzun min asy-Syam falau ba'atha ilayhi fa akhadta minhu thawbayni nasi'atan ila maysara fa ba'atha ilayhi famtana akhrajahu al-Hakim wal-Baihaqi wa rijaluhu thiqat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya barang-barang pakaian telah datang pada si fulan dari Syam. Jadi ada pedagang baju nih, dagangannya datang dari negeri Syam. Seandainya Anda mengutus seseorang kepadanya agar Anda dapat mengambil dua buah pakaian dengan pembayaran nanti pada saat kemudahan ada, saya ada rezeki. Lalu beliau mengutus seseorang kepadanya, namun pemiliknya menolak, dikeluarkan oleh hakim dan baihaqi dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Kita lihat footnote nomor 2. Pedagang tadi yang punya baju itu adalah seorang Yahudi Madinah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW menggadaikan bajunya kepada orang Yahudi dengan segantang syair, ya gandum tadi, untuk keperluan keluarganya. Al-Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Rasulullah SAW meninggal, baju beliau sedang dalam gadaian dengan 30 gantang syair. Syair itu tadi gandum, biji gandum, makanan pokok pada saat itu ya, dipakai untuk buat roti. Baik, hadis ini subhanallah seperti tadi saya jelaskan ya. Kalau ada orang datang mau utang dengan kita, bolehkah kita menolaknya? Boleh. Hadis ini dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Aisyah untuk membeli baju dari pedagang negeri Syam yang datang. Tapi enggak dibayar cash. Nanti kalau ada uang baru bayar. Gitu kan? Maka waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti saran Aisyah radhiyallahu anha, ternyata orang Yahudi itu nolak. Enggak mau, harus cash baru bisa. Dan di sini hadisnya tidak dilanjutin, artinya memang hukumnya boleh saja. Nabi SAW ditolak untuk diberikan baju oleh orang Yahudi ini menandakan sebuah hukum syar'i, ya, bahwasanya yang pertama boleh seorang muslim meminta pada saudaranya untuk beli sesuatu dengan jatuh tempo. Tapi ingat sudah kita jelaskan di bab jual beli ya, tidak boleh ada bedanya antara jatuh tempo dengan cash. Jelas ya? Sudah kita jelasin yang lalu, jangan nanya lagi. Ada 30 hadis kali waktu itu. Yang jelas kesimpulannya, orang kalau jual cash dan kredit sama harganya. Sampai itu ada ibu-ibu yang bilang, kalau gitu Ustaz untungnya apa jual kredit? Ya jangan pikir untungnya, sudah ada untung pasti. Cuman memang bedanya kita membantu orang itu sebab dia tidak punya kemampuan dan omset kita meningkat. Memang begitu kan? Jadi tadinya orang cuman beli cash yang mampu 10 orang, tapi karena dengan kredit bisa laku 100 orang yang beli, ya omset kita meningkat. Cuma memang jatuh tempo pembayarannya, gitu kan. Memang juga ada risiko-risiko dari mungkin orang tidak bayar, mungkin orang terlambat, ya itu konsekuensi, itu resikonya ya, gitu. Jangan mau enaknya saja, memang begitu. Dunia ini, hidup dunia ini memang ada suka dukanya. ada malam siangnya, ada sehat sakitnya, ada muda tuanya. Kalau orang mau muda terus, susah ini, nanti biar nenek-nenek gayanya kayak anak muda gitu kan. Nah boleh, harus bisa terima itu. Kalau orang cuma mau terus sehat, nanti kalau sakit dia ngerutu, padahal sebenarnya itu harus, gak bisa enggak. Gak ada orang sampai mati gak sakit gitu kan. Pasti nanti dokter gak laku, mabu ya. Nah, iya, kalau gak ada orang sakit itu gimana caranya? Kalau orang semua sehat, dokternya berdoa, ya Allah buatlah orang sakit gitu kan. Jadi memang itu sunnatullah. Kita kalau minjamin orang, bisa kembali, bisa enggak, bisa saja gitu. Tapi semua ada nilai pahalanya. Jadi pelajaran pertama dari hadis ini adalah bolehnya seseorang mengambil barang gitu kan, jatuh tempo. Pelajaran kedua, pemilik barang punya hak untuk menerima atau enggak, karena memang masalahnya tetap harus harganya sama gitu kan. Maka dia punya hak jatuh tempo atau enggak, terserah dia haknya. Kalau ditolak tidak berdosa, enggak ada masalah. Maaf ya, saya cuma beli cash, saya cuma jual cash, ya udah selesai. Ini pelajaran. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah yang bisa diambil, dikuatkan dengan riwayat Bukhari yang lain sebagaimana penulis buku kuatkan di sini ya, di footnote-nya. Kalau seseorang menggadaikan sesuatu, Nabi SAW menggadaikan baju perangnya dan beliau mengambil, di sini dijelaskan berapa? 30 ya. 30 takaran ya, ukuran gandum syair waktu itu. Ada sebagian ulama hadis mengatakan 2,5 kilo × 30 ya, ini 2,5 kilo × 30 ya. Jadi itu itulah jumlah senilai dengan harga baju perangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada pelajaran di sini. Ibu lagi gadaikan sesuatu. Sudah diambil, kita sudah ambil sesuatu nih ya. Meninggal. Seperti kasus Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, kalau barang yang diambil sudah senilai dengan barang yang digadaikan, surat tanah kita berikan, kita sudah ambil 1 miliar, gitu kan? Jatuh tempo tidak bisa dibayar, maka kalau senilai, kata ulama, yang punya, yang mengambil tadi, yang meminjamkan itu punya hak. Dia lelang, kemudian dia berikan kembali, ngambil berikan, diambil haknya lalu dia kembalikan sisanya kepada orang ini, atau memang udah jadi milik dia tapi senilai ya. Kalau senilai lain, beda tadi kasus yang saya bilang tanah 1 miliar kita pinjam uang cuma 500 juta, jelas tanah itu lebih mahal. Nah ini lain, pada saat tiba masa tempo harus dilelang ya, kemudian dibagi sesuai dengan hak masing-masing. Tapi kalau kita sudah ambil senilai memang dari awal, memang kita sudah prediksi tanah ini 500 meter 1 miliar nilainya, lalu ini saya mau gade sama kamu ya, baik ini 1 miliar jatuh tempo 1 tahun misalnya, udah jadi sudah sepakat nilainya pada hari itu. Tahun depan berubah harga itu lain lagi cerita, pokoknya sekarang pada saat itu kita sudah seperti menjual sebenarnya gitu kan. Tapi ini dengan sistem gade, gade cuma bedanya masih bisa diambil ya, kalau kita punya atau bisa mengembalikan. Kalau sudah senilai, maka setelah jatuh tempo setahun, tanah itu menjadi milik dia, boleh. Ini seperti tadi hadis Bukhari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju perang beliau itu senilai memang dengan 30 ya, tadi disebutkan sini gantang syair. Ya, tempat ukurannya gandum itu. Memang nilainya begitu. Maka waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, baju perang Nabi sudah tidak diambil lagi. Udah jadi milik Yahudi itu. Jadi milik, karena memang senilai di sini. Karena memang senilai. Hadis 879, wa an Abi Hurairah anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adh-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan. Walabnu ad-dari yashrabu binafaqatihi idza kana marhunan. Wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqa." Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, punggung hewan yang digadaikan boleh dinaikin dengan membayar, dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaikin dan meminumnya wajib membayarnya. Riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau digadaikan mobil, digadaikan mobil, ini mobil saya ya, 200 juta nilainya, saya butuh uang 50 juta. Pertanyaannya, bolehkah mobil itu dipakai oleh orang yang sedang menerima tadi gadaian? Boleh, tapi ada syarat. Lain lagi, itu harus ada nilainya. Gade itu artinya dititip saja, ditaruh. Enggak boleh difungsikan. Jangan ibu terima, ini rumah saya gadein ya. Nilainya 1 miliar, saya terima 500 juta. Bolehkah orang itu ngontrakin? Bolehkah dia tinggalin? Nah ini, syaratnya boleh, tapi ada syarat. Dia sepakat lagi sama orang yang punya rumah tadi, ini rumah saya mau kontrakin ya. Jadi pembicaraan lain nih ceritanya. Karena tadi tuh gade itu adalah bantu, saling bantu-membantu. Ini sekarang rumah ini saya mau pakai deh buat adik saya. Kira-kira kalau kamu mau kontrakin berapa? Misal. Jadi ada pembicaraan lain gitu kan. Ya mungkin karena ini sudah punya jasa, dia akan kasih dengan harga yang lebih murah gitu kan. Mungkin begitu. Tapi tetap harus ada bayarannya. Enggak boleh orang main sita. Enggak boleh orang semaunya, memang mentah-mentah motor atau mobil ini digadai, udah saya pakai seperti punya saya sampai rusak, enggak mau ditahu. Enggak boleh. Sama halnya tidak boleh merusak barang-barang yang kita pinjam. Misal contoh orang rental mobil. Mentah-mentah bukan mobil dia, polisi tidur dibablas saja, lubang dibiarin, rusak, kegores. Enggak boleh ya. Kalau dia tidak tahu, Allah tahu. Allah akan hukum kita. Satu waktu kita pakai mobil kita sendiri akan tergores sama juga nanti. Enggak bisa, itu harus tahu ya. Al-jaza' min jinsil amal. Kalau manusia enggak lihat, Allah punya pengawas, raqib atid, enggak pernah tidur. 24 jam ngontrol, liatin terus. Yang apapun yang kita kerjain selalu diketahui oleh mereka. Jadi dikontrol, enggak bisa. Ingat kalau manusia tidak tahu, Allah tahu. Enggak boleh. Ada orang kontrak rumah, gitu kan. Rumahnya orang enggak pernah dirawat, dikembalikan pun dalam kondisi bukan seperti yang dia terima. Ingat ada hisab hari kiamat. Anda boleh bertengkar, ya sudah gini, namanya kontrakan. Dan seterusnya ditinggal sama dia. Orang yang punya rumah kesel, dibiayai, ingat akan ada hisab depan Allah nanti hari kiamat dengan orang yang punya rumah, gitu kan. Enggak boleh. Saya ngontrak ibu-ibu sekalian 7 tahun sama salah satu teman saya di Bandung dia kan. Saya ngontrak tempatnya itu 7 tahunan. Terus dia setiap datang ke tempat rumah dia waktu saya ngontrak itu, dia setiap datang terima kasih dengan saya selalu. Terima kasih akhi, karena dia lihat rumahnya saya rawat seperti rumah saya sendiri. Tamannya, lantainya, catnya pudar, saya catin kembali. Pintunya ada yang patah, saya gantiin. Memang gitu. Bahkan kalau ada yang saya mau ubah, saya telepon dia, akhi, ini mungkin saya mau ubah gimana menurut antum? Kita kayaknya butuh tukang begini. Bahkan saya pernah negosiasi sama dia, kayaknya rumah ini karena sudah 3 tahun terpakai, hujan sering jatuh, kadang-kadang plafonnya ada yang rusak ini, kita cat ulang semua, perbaikin gimana? Menurut antum gimana? Ya udah kita sepakat, akhirnya kita sepakat biaya tukang sama biaya ongkosnya dibagi dua. Saya bayar sebagian, dia bayar sebagian, gitu kan? Harusnya begitu. Enggak boleh rumah mentang-mentang kita sewa rumah orang terus kita rusak, enggak boleh. Bagaimana kita mengambilnya begitu kita kembalikan? Yang itu. Lain kalau kita terima dalam kondisi rumah itu sudah mau rubuh, kita perbaikin, itu lain. Ya. Nah itu lain, tapi kalau memang kita terima dalam kondisi baru, kemudian nanti kita kembalikan dalam kondisi semuanya rusak, itu gak boleh, ibu-ibu sekalian ya. Bahkan saya dengar ada orang datang ke saya dulu hari, jadi termasuk teman-teman saya gitu. Ngapa Ustaz, untuk apa orang ngontrak semua begitu rusak dibiarin? Ya akhi, hisab hari kiamat, saya bilang gitu. Gak boleh main-main nih. Ya, dia bisa kita sakitin, tapi hari kiamat panjang ceritanya nih. Dosa sama Allah, dia juga akan panen pahala. Ngapain kita setengah mati sholat malam, baca Quran, ngisi ta'lim, terus dia panen pahala kita. Ngapa? Itu apa? Gak ada manfaatnya sama sekali. Korban cet dan nyanyi kita juga enak. Ini kita sendiri juga enak. Gitu ya. Jadi harusnya seperti itu. Dan kalau ibu-ibu ada yang punya rental mobil, ada penyewaan rumah, masukkan dalam akadnya memang. Ini sebagaimana Anda terima seperti ini, Anda kembalikan seperti ini ya. Seperti itu. Jadi kita sampaikan akadnya dari awal. Ada yang kita rombak, sepakat dulu nih. Ini mungkin saya mau rombak, saya mau buat ruangan di sini ya. Yang punya rumah bilang, boleh tapi nanti kalau saya tidak suka dikembalikan kalau pindah ya. Oh iya sudah, sepakat. Nanti kita kembalikan, gak apa-apa. Yang penting sudah izin dulu kita rombak, gak boleh. Apa yang kita lakukan pada orang lain, ingat akan terjadi juga pada kita. Ya, hati-hati itu karena Allah SWT maha adil. Ini pelajaran yang luar biasa yang kita bisa ambil daripada hadis tadi ya. Begitu pula dengan hewan yang dipakai di sini, yang digadaikan, maka hewan itu kalau mau diperas susunya, susunya dinilai sendiri. Ini kambing kamu lagi ada susunya, saya mau minum ya dengan keluarga saya, berapa nilainya? Bicarakan kembali. Hadis 880, wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaglaqur rahan min sahibihi alladhi rahana atau rahnahu lahu gunmuhu wa alaihi garmuhu. Rawahu Darul Qutni wal Hakimi wa rijalu thiqat illa anna al mahfuz 'inda Abi Dawud wa ghairihi irsaluhu. Dan dia, maksudnya tadi Abi Hurairah anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya. Keuntungannya untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya. Riwayat Darul Qutni dan Hakim dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya, namun yang dipelihara atau yang dijaga oleh Abu Dawud disimpan dalam buku hadisnya, dan lainnya hadis ini adalah mursal. Kita lihat footnote nomor 1. Penutupan gadai merupakan hak pihak pegadaian apabila orang yang menggadaikannya tidak dapat menebusnya pada waktu yang telah ditetapkan. Namun hasil benda yang digadaikan itu seperti anak binatang atau tanaman pada tanah adalah milik benda, pemilik benda tersebut. Jadi yang menggadaikan dia miliknya. Nanti yang punya gadaian hanya mengambil haknya saja pada saat sudah dilelang atau dijual. Demikian juga kerugian dan kerusakannya adalah tanggung jawab pemiliknya. Jadi misal pada saat ibu lagi digadein mobil nih, sebulan dua bulan, misal tiba-tiba datang banjir atau rubuh atapnya kena mobilnya, tanggung jawab siapa? Hah? Yang dititipin atau yang menitip? Yang menitip. Karena yang dititip, makanya di sini unsur timbal balik manfaat ya. Yang sedang dititip nggak boleh pakai kecuali dengan izin dan nilai. Yang kalau terjadi sesuatu dengan benda yang dititip, hilang, dicuri orang, memang benar terjadi, terbukti, maka itu tidak ada tanggung jawab orang yang dititipkan. Gitu kan? Kadang-kadang orang karena memasukkan kekhawatiran yang besar, nanti kalau kamu gadein terus kantor pergadaian dirampok orang, hilang barang kamu, kan pegadaian harus tetap ganti. Nah, ini bukan hukum syar'i. Titip ya, dia jaga, berusaha jaga sebagai amanah. Allah tahu kan? Karena kita disuruh menjaga amanah, itu pahala lagi sendiri kan gitu. Nah, tapi kalau terjadi la qadarullah tercuri, gitu kan? Atau misal kena reruntuhan bangunan tadi, ada koslet listrik terbakar rumah, terbakar semua mobil termasuk yang digadai. Enggak ada tanggung jawab orang yang dititipin. Emang tanggung jawab orang yang menitip itu sendiri. Ini sesuai tadi yang dijelaskan ya. Jadi kalau terjadi kerugian dan kerusakan adalah tanggung jawab pemiliknya. Enggak bisa orang yang dititipin dia tidak salah apa-apa, dia sudah jasanya baik. Kecuali kalau memang terbukti dia rekayasa ya, itu lain. Jadi pihak pegadaian tidak berhak mendapatkan hasilnya dan tidak pula menanggung kerugiannya. Tidak boleh mengambil manfaat dari yang digadai, juga tidak menanggung kerugiannya. Itulah Islam. Nah, yang jadi masalah kita sekarang karena pegadaian pun dijadikan sebagai bahan bisnis. Kan itu. Pegadaian pun dijadikan sebagai bisnis, maka harus ada manfaatnya. Kekhawatiran kalau kecurian nanti pegadaian harus memaksakan diri membayar, maka akhirnya mengeluarkan premi, kan? Mengeluarkan bunga. Jadi riba, karena keluar dari sistem syariat yang ada. Maksudnya kalau sistemnya seperti ini gak ada masalah. Ingat ya, saya sudah bahasakan dan saya ulangi lagi, di hati kita ibu-ibu sekalian harus dipisah antara mana bisnis memang kita dapat keuntungan duniawi, mana membantu orang pahala. Jangan dicampur baur nih, sehingga akhirnya orang utang pun kita pikir manfaat apa yang saya dapat nih, orang gadai saya dapat apa nih. Nggak boleh. Emang sudah begitu hukum Allah Subhanahu Wa Taala ya, pahala yang dicari. Membantu orang gimana sih, emang membantu itu ada pahalanya. Pisahin ya, jangan campur baur. Nah, banyaknya pelanggaran syar'i karena mereka tidak bisa memisahkan mana transaksi jual beli yang dia bisa ambil untung, mana membantu orang, menghutangkan orang. Itu tidak boleh, memang bertambah. Itu bab pahala lain lagi. Baik, hadis selanjutnya 881. Wa an Abi Rafi' radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin bakran faqadimat alaihi ibilun min ibilis sadaqah fa'amara Aba Rafi'in an yaqdi ar-rajula bukra faqala la ajidu illa khiyaran raba'iyan faqala a'tihi iyyahu fa inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an rawahu Muslim. Ini fadilah bagi orang yang utang terus dia bayar ya tepat waktu. Ini ada kelebihannya nih. Dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam unta muda dari seseorang. Kemudian beliau menerima unta zakat. Ya. Jadi ada unta-unta, orang peternakan unta punya zakat unta dikasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang waktu Nabi masih hidup semua zakat dilarikan ke Nabi ya. Nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagi, gitu kan? Lalu beliau menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan utang untanya kepada orang tersebut. Abu Rafi' berkata, aku hanya menemukan unta berumur 4 tahun. Jadi tadi yang dipinjam berapa? Unta muda, sekitar 2 tahun. Waktu mau dibayar, gitu kan? Yang ada ditemukan hanya unta 4 tahun. Beliau bersabda, berikanlah kepadanya. Karena sebaik-baik orang ialah yang paling baik melunasi hutangnya. Udah, kita dulu pinjam satu karung beras, jenisnya satu karung itu 250 ribu, ini contoh saja ya. Kemudian pada saat kita mau kembalikan, ternyata karung atau beras yang seperti itu sudah nggak ada, kita cuma dapat karung beras bernilai 350 ribu. Kasih nggak apa-apa, kembalikan lebih baik, itu lebih bagus. Karena orang yang paling besar pahalanya dari mereka ini yang meminjamkan dan orang yang membayar adalah orang yang tepat waktu membayar dan memang melebihkan dia sendiri ya, bukan syarat dari awal. Syarat awal jadi riba, gak boleh. Emang dia sendiri. Ibu dikasih piring makanan oleh tetangga, isinya ada, masa pulang kosong? Hah? Itulah yang saya bahas sekarang, Bu. Jangan kembalikan kosong, gitu kan. Punyalah perasaan, gitu kan. Mestinya pada saat kita dikasih ada isinya makanan, kembalikan juga berisi makanan, gitu kan? Ya? Enggak. Bukan, itu bukan, itu tidak mengganggu keikhlasan ibu. Jangan dicampur baurkan. Ya, di dalam hati ini banyak pintu-pintu, Bu. Semua ditaruh di pintunya masing-masing, gitu kan? Jadi kalau kita memberi kepada seseorang, orang itu membalasnya, kita punya kewajiban menerima karena itu hadiah. Dan itu yang dianjurkan. Itu yang dianjurkan dalam Islam. Apa kata Nabi SAW, kalau seseorang berbuat baik padamu, maka balaslah. Disuruh balas. Ya, gitu. Disuruh berikan sesuatu apa yang kira-kira bisa dibalas sama dia. Kalau kalian tidak dapat sesuatu yang bisa mengimbangi pemberiannya, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Kalau tidak ada ya, kalau ada balas, dikasih kue bolu, kasih juga kue apa yang kita punya di rumah, gitu kan? Hukum agama begitu, Bu. Bukan masalah enak atau tidak enak. Masalahnya adalah agama menganjurkan kita agar kita membalas kebaikan orang, gitu kan? Balas kebaikan orang, jadi lebih baik. Ya, kalau kita dikasih piring berisi sesuatu, pulangkan piringnya ada isinya juga, gitu kan? Seperti itulah gambarannya. Masalah nanti kita makan tidak makan nggak apa-apa, kasih orang lain lagi nggak apa-apa, nggak masalah, gitu kan? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Gitu kan? Tahadu, tahabu, saling terus memberikan hadiah, kalian akan selalu saling mencintai dan menghormati. Itu sebenarnya akan selalu memunculkan rasa kasih sayang diantara sama muslim, seringnya saling memberikan hadiah, gitu kan. Tentu di sini kalau kita punya kesempatan ya, kalau ada kesempatan memang, bukan kita lagi di jalan datang ke rumahnya kerabat silaturahim terus dikasih makanan, oh saya harus keluar juga beli makanan, bukan itu maksudnya, bukan itu. Jadi memang pada saat ada kesempatan memang lagi dikirimin, gitu kan, sesuatu, oh kita juga kirim deh buat dia, itu nggak apa-apa, itu bagus, gitu. Gak ada masalah, kita lagi sakit dijenguk, kalau dia sakit juga jenguk, jangan egois, cuman mau dijenguk sendirian, gitu kan. Kalau dia ziarah datang jauh-jauh, satu waktu juga kita luangkan waktu untuk ziarah, balaslah kebaikan-kebaikan orang dengan kebaikan yang lain. Ini yang dimaksud dengan hadis tadi ini. Jadi kalau seandainya ya, seseorang itu punya kemampuan membayar dan dia tepat waktu, itu pahalanya besar di sisi Allah SWT. Dan kalau dia tidak mendapatkan kecuali yang lebih baik dari yang apa yang dia telah pinjam, maka dia kalau membelinya juga itu dibolehkan. Yang penting bukan syarat dari awal harus mengembalikan lebih. Begitulah yang Nabi SAW contohkan dalam hadis riwayat Muslim tadi. Di sini dilihat footnote nomor 1 riwayat Imam Muslim. Unta jantan yang telah tumbuh gigi depan dan yang 4 buah dinamai dengan roba'. Ya tadi itu di dalam hadis. Bila betina dinamai roba'iyah. Yaitu ketika unta telah mencapai umur 7 tahun. Jadi ini maksudnya penjelasan daripada hadis tadi. Hadis selanjutnya, hadis 882. Wan Aliin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba, rawahu al-Harits bin Abi Usama wa isnaduhu saqit. Dari Ali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba. Utang yang ada manfaatnya. Makanya saya bilang pisahin hatinya, dibersihin. Jangan semua selalu berpikir harus ada keuntungan apa, gitu kan? Pinjamin mobil harus ada keuntungan apa? Enggak usah. Memang ada saatnya kita bersedekah membantu orang. Semua utang yang menarik manfaat diambil sesuatu dari situ maka riba. Riwayat Harits bin Abi Usama dan sanadnya ya ada perkataan di sini ya, sakit ini. Sebagaimana disebutkan nomor 2 dalam sanadnya terdapat Siwar bin Mus'ab yang dinilai An-Nasa'i sebagai rawi yang matruk atau tertolak dan dinilai Al-Bukhari sebagai rawi yang mungkar hadis. Jadi hadis ini sebenarnya tidak bisa dipakai. Jadi pegangin sebagai hukum syar'i ya, sebagai hukum syar'i. Tapi memang ada beberapa nanti hadis-hadis yang serupa, yang hampir serupa, yang semakna tapi bisa dipegangin hadisnya. Ya. Beliau angkat di sini dalam buku ini untuk menjelaskan memang hadis ini ya lemah. Ya. Hadis 883 walahu syahidun dhaifun an fudha'an fadalah ibn Ubaidin 'inda al-Baihaqi. Menurut riwayat Baihaqi ada saksi lemah dari Fadalah ibn Ubaid. Ya, artinya ada memang di dalam Baihaqi, riwayat Baihaqi itu ada hadis, tapi juga masih lemah, ya, yang hampir semakna dengan ini. Hadis terakhir dalam bab ini 884 wa akharu mauqufun an Abdullah bin Salamin 'inda al-Bukhari. Nah, inilah yang nanti yang menguatkan daripada kedua hadis tadi yang lemah itu atau yang satu sudah tertinggal tadi atau hadis yang matruk. Ada hadis lain yang diriwayatkan Bukhari secara mauquf dari Abdullah bin Salam. Mauquf tahu ya, yang pernah kita jelasin itu riwayat hanya sampai kepada sahabat. Abdullah bin Salam ini adalah salah satu pendeta Yahudi yang pernah masuk Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat footnote nomor 3 dalam Sahih Bukhari pada bab al-istiqrad, artinya pinjaman, tidak terdapat hadis ini. Penulis Ibnu Hajar dalam kitab At-Takhlis menisbatkan kepada Al-Baihaqi, bukan kepada Bukhari, sehingga barangkali kesalahan di sini terjadi karena lupa, gitu kan. Artinya di sini ada pendapat juga mengatakan ini bukan dalam Bukhari tapi disebutkan dalam Baihaqi. Tapi ringkasnya adalah hadis yang terakhir ini yang mauquf itu memang masih dipegangin oleh para ulama yang semakna. Artinya kalau utang yang diambil manfaat darinya maka masuk dalam bab riba. Masuk dalam bab riba, Allahu a'lam. Jadi sampai sini insyaallah kita akan masuk nanti. Nah, ini ibu-ibu yang suka bisnis ya, pelajari yang nanti akan datang babut taflis wal jahr ya. Ini bab kebangkrutan. Jadi harus sadar kalau ada bangkrut bagaimana caranya kita menghadapinya. Nanti akan ada insyaallah hadis-hadis. Ada yang mau bertanya sampai sini? Yang meninggal siapa? Piutang. Yang hutang. Lain, kalau sudah diikhlasin sudah selesai. Ya tidak ada beban lagi dia. Tapi kalau belum diikhlaskan, walinya punya kewajiban memberikan atau membayar. Ingat ya, kalau seseorang muslim meninggal dunia, maka sebelum dibagi warisannya, yang paling pertama adalah min ba'di wasiyatin tusuna biha audain, kata Allah. Sebelum dibagi warisan, wasiatnya dulu si mayit nih. Oh, wasiat saya apa namanya, mau wakaf tanah sana diwakafin untuk pesantren. Dah, berarti ahli waris gak boleh ambil tuh. Sudah ditentukan sama dia. Atau utang, dia bilang saya punya utang sama si fulan, harus dibayarin dulu. Sisanya baru dibagi untuk ahli waris. Jangan dibalik ya. Ahli waris ambil dulu baru kemudian dibayarin utangnya, itu enggak bisa. Ya dia harus berusaha mencari tahu, Bu. Makanya kita kalau punya utang, ya itu, utang sama orang atau kita mengutangkan orang harus ada tertulis. Tertulis ini jelas alamatnya, siapa saksinya, ya gitu. Paling baik kalau saksi itu dari keluarganya dia. Ya kan gitu, sehingga memang tahu gitu. Mungkin kalau nilai-nilai kecil 100 ribu, 1 juta orang masih biasa saja, tapi kalau sudah nilainya 100 juta, 1 miliar atau menggadaikan surat tanah, kan itu harus memang ada saksi-saksi yang bisa nanti dihubungin. Hilangnya informasi tadi kan justru karena kita kadang-kadang tidak punya kemampuan atau melalaikannya. Itu tidak bisa, harus dicari tahu, berusaha cari tahu alamatnya sampai manapun. Karena saya terus terang secara pribadi belum pernah menemukan ada pendapat ulama yang mengatakan kalau orang mau bayar utang lalu dia tidak dapatkan, itu dia bisa sedekahkan misalnya, gitu kan. Itu masih ya susah sekali mencari pendapat seperti itu ya. Ada sebagian orang yang mengatakan, tapi secara khusus ulama ini mengatakan, misalnya saya pribadi belum pernah temukan sebenarnya. Jadi memang utangnya harus dibayar kepada dia, kalau dia sudah mati pemilik piutang tadi, kepada walinya, anaknya, istrinya, ya pewarisnya lah, dikasih kepada mereka. Enggak dosa, malah itu dibolehkan. Tapi innamal a'malu binniat, memang niatnya benar supaya jangan orang ini kena masalah. Iya, artinya insya Allah niatnya tadi Ibu Dina benar gitu kan. Tapi jangan sampai ada orang hanya karena jengkel gitu kan, lalu dia bukan niatnya betul ingin menunjukkan atau ingin memberikan saran kepada orang yang akan kena gitu kan. Ya itu enggak ada masalah. Masih ada lagi? Ini sayap kiri saya selalu adem ayem, masya Allah. Yang sebelah kanan, apa mungkin kena meja saya pas di sini kali ya? Jadi akhirnya di sini yang lebih kritis. Apalagi kalau ibu dokter ada ini, masya Allah. Baik, mungkin sampai situ dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan sekali lagi tadi mohon maaf terlambat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.